Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah menjelaskan potongan dari hadis Ibnu Abbas, hadis yang ke-39 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberi maaf, telah mengangkat dosa dari umatku disebabkan karena kekeliruan atau karena lupa dan karena ustukrihu alaih, karena mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu. Telah kita jelaskan tentang kedudukan hadis ini pada pertemuan yang lalu, bahwa telah terjadi khilaf, telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menyikapi hadis ini, antara yang melemahkan dan yang menghasankan. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala lebih condong untuk menghasankan hadis ini berdasarkan jalan-jalan dari sanad-sanad yang datang dari berbagai jalan sehingga saling menguatkan antara satu jalur dengan jalur yang lainnya. Sementara sebagian dari kalangan para ulama ada yang tetap melemahkannya dan mereka tidak menguatkan disebabkan karena mereka melihat bahwa jalan-jalan tersebut adalah merupakan jalan-jalan yang sangat lemah sehingga tidak bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kesimpulannya, apakah hadis ini sahih atau hasan atau dhaif? Namun yang terpenting dari kita adalah makna yang terkandung di dalam hadis Ibnu Abbas ini, bahwa kandungan hadis ini telah dikuatkan oleh dalil-dalil, bahkan dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa orang-orang yang jatuh dalam kesalahan disebabkan karena kekeliruan atau kejahilan mereka dan tidak mengetahui hukum atau disebabkan karena lupa, dan disebabkan karena terpaksa, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat dari mereka dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami di saat kami lupa ataukah di saat kami keliru. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu beberapa hukum tentang permasalahan orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan namun disebabkan karena kejahilan. Demikian pula disebabkan karena lupa. Yang masih tersisa dari pembahasan kita tentang riwayat ini adalah poin yang ketiga, yaitu tentang permasalahan al-ikrah. Orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 106. Yang ayat ini menjadi dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah al-ikrah. Masalah orang yang dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allah walahum adabun azim. Barang siapa yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia beriman, terkecuali orang yang mukrah, terkecuali orang yang dipaksa, dalam keadaan hatinya mutmainnun bil iman, dalam keadaan tetap tenang dengan keimanannya, tetap di atas tauhid, tidak bergeser keimanan yang terdapat di dalam hati. Akan tetapi yang mendapatkan dosa adalah orang-orang yang menampakkan dan orang-orang yang memperjelas yang berasal dari hatinya kekufuran. Maka mereka mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan merasakan adabun azim. Akan merasakan adab yang sangat pedih. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum al-ikrah. Hukum orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang al-ikrahul qawli, paksaan dalam hal ucapan. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, yaitu pemaksaan secara ucapan ataukah pemaksaan secara al-fi'li, perbuatan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa dalam permasalahan hati tidak ada ikrah. Tidak ada pemaksaan tentunya. Sebab tidak seorang pun dari kalangan manusia ini mengetahui apa yang terdapat di dalam hati seseorang. Maka bagaimanapun seorang akan dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu, tidak ada hubungannya dengan permasalahan hati. Oleh karena itu hati tetap harus kokoh di atas keimanan. Tidak ada pergeseran dari keimanan menuju kepada kekufuran. Hal-hal yang berhubungan dengan hati. Di dalam hatinya dia tetap bertawakal kepada Allah. Dia tetap ikhlas. Mentauhidkan Allah. Mengingkari taghut. Mengingkari kekufuran. Mengingkari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada pergeseran dari tauhid. Kapan di dalam hati itu ada terjadi pergeseran menuju kepada kesyirikan, maka dia terkena ayat yang setelahnya. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Barang siapa yang memperjelas kekufuran yang berasal dari dirinya, dari hatinya. Seseorang yang menyumbang untuk berhala misalnya. Walaupun dia menyumbang seekor lalat. Walaupun dia menyumbang seekor lalat. Apabila sumbangan tersebut adalah sumbangan yang benar-benar berasal dari hatinya. Dia rida dengan perbuatan itu, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ada sebuah riwayat, namun riwayat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, bahwa ada seseorang yang dipaksa untuk bersedekah. Kalau tidak, maka dia tidak akan boleh melewati tempat tersebut. Nah, kalau tidak, maka dia akan dibunuh. Lalu kemudian salah seorang di antaranya bersedekah dengan seekor lalat. Setelah sebelumnya dia mengatakan, saya tidak punya sesuatu untuk saya gunakan bersedekah. Kata orang ini, bersedekahlah walaupun dengan seekor lalat. Maka dia bersedekah dengan seekor lalat. Akan tetapi sedekah itu disertai dengan tuma'ninatul qalb, ketenangan dalam hati terhadap apa yang dia lakukan. Maka terjadi pergeseran. Dia riba dengan perbuatannya dalam bersedekah kepada berhala itu. Maka dia masuk ke dalam neraka. Maka tidak diperbolehkan sedikit pun. Sebab tidak ada ikrah, tidak ada pemaksaan dalam hal al-qalb, apa yang terdapat di dalam hati seseorang. Nah sekarang permasalahannya tentang al-ikrahul qawli wal-ikrah al-fi'li. Paksaan yang hubungannya dengan ucapan atau perbuatan seseorang. Maka dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama membagi al-ikrah menjadi dua bahagian. Yang pertama, pemaksaan dengan cara yang hak. Al-ikrahu bil-haq. Memaksa untuk melakukan suatu kebenaran. Ada seseorang misalnya yang enggan untuk mengerjakan sholat. Maka dia dipaksa untuk mengerjakan sholat. Kerjakan. Ya. Kalau kamu tidak mengerjakan sholat, maka kami sebagai penguasa akan membunuh kamu. Dipaksa untuk mengerjakan sholat. Lalu dia kerjakan. Lalu dia mengerjakan sholat tersebut. Apakah telah gugur kewajiban darinya? Naam. Gugur kewajiban. Dan sepakat para ulama bahwa seseorang yang awalnya dia tidak mengerjakan sholat lalu kemudian dipaksa untuk mengerjakannya, lalu dia mengerjakan sholat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas, maka sholatnya sah. Walaupun dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Sholatnya sah. Wa alaihi jumhurul ulama. Ada seseorang punya hutang. Dia sanggup untuk membayar hutang tersebut, akan tapi dia enggan untuk membayarnya. Sehingga orang yang dipinjami uangnya ini melaporkan hal itu kepada penguasa. Maka penguasa memaksanya. Lunasi hutang si fulan. Dipaksa. Kalau tidak, maka kamu akan dipenjara atau akan ditazir, hukum tazir. Apakah dipukuli atau yang semisalnya, maka terpaksa dia melunasi hutangnya. Maka ketika dia melunasi, maka selesai permasalahan. Nah, dan pelunasan itu sah. Seseorang dipaksa untuk membayar zakat. Wajib disebabkan karena telah memenuhi persyaratan. Mencapai nisab dan genap setahun. Lalu kemudian penguasa mengatakan, keluarkan zakat dari hartamu. Kalau tidak, maka engkau akan dibunuh atau diperangi. Lalu dia terpaksa mengeluarkan zakat. Maka zakat tersebut sah. Walaupun dengan cara pemaksaan. Maka dari sinilah para ulama, jumhur dari kalangan para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mukrah, orang-orang yang dipaksa, dalam keadaan dia ada pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, maka dia hukumnya mukallaf. Dalam artian, tetap diberikan beban untuk melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban atas dia untuk mengerjakannya. Nah, dalam hal al-ikrahu bil-haq, memaksa seseorang dengan kebenaran, maka itu sah. Dan itu diperbolehkan. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tersebut, kalau dia melakukannya dengan ikhlas, maka diterima. Kalau dia mengeluarkan zakat, maka sah. Kalau dia membayar hutang, maka sah. Dan pemaksaan tersebut adalah perkara yang syar'i. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau menjadi khalifah, maka sebahagian mereka-mereka yang dahulu mengeluarkan zakat pada zaman Rasul alaihi salatu wasallam mencegah diri untuk mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Dan beliau dengan tegas menyatakan, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Sebab zakat itu adalah haqqun lillah. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada awalnya tidak setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabum 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka telah terpelihara darah dan hartanya. Kecuali dengan hakul Islam. Hisabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Bakar Siddiq, zakat termasuk hakul Islam. Lalu kemudian, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Umar ibn al-Khattab dan sepakat dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah. Demikian pula dalam hal memaksa manusia untuk mengerjakan salat. Dari kalangan mereka yang secara zahir menampakkan keislamannya, lalu enggan untuk mengerjakan salat, maka disyariatkan bagi penguasa untuk memaksa mereka mengerjakan salat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sempat berazam untuk keluar bersama dengan sebagian para sahabat dan mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh sebagian dari kalangan sahabat untuk mendirikan salatul jamaah dan menunjuk imam di antara mereka. Lalu kemudian Rasulullah mendatangi rumah-rumah orang-orang yang mereka tidak menyaksikan salatul jamaah. Lalu kemudian beliau hendak membakar rumah-rumah mereka. Berarti ada unsur pemaksaan. Yang demikian itu diperbolehkan bagi penguasa. Nah, ini semua termasuk ke dalam al-ikrah bil-haq. Diperbolehkan. Kemudian al-ikrahu bighairil haq. Pemaksaan dengan tanpa hak. Maka ini terbagi menjadi dua bahagian. Pemaksaan tanpa hak. Ada yang disebut dengan ikrah mulji. Yang dimaksud dengan ikrah mulji adalah pemaksaan yang seseorang tidak punya pilihan. Seseorang tidak punya pilihan. Karena dipaksa, 100% merupakan pemaksaan. Maka dalam hal ini sepakat para ulama tidak ada dosa bagi orang dipaksa. Tidak ada dosa bagi orang yang dipaksa tersebut. Seperti misalnya, kalau ada seorang, dia pernah bersumpah bahwa kalau dia memasuki rumah fulan, maka istri saya cerai, misalnya. Kalau memasuki rumah fulan, istri saya cerai. Lalu kemudian ada beberapa orang mengangkat dia, diangkat. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Berontak gak bisa. Diangkat sampai dimasukkan ke dalam rumah itu. Nah, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Masuk. Maka sepakat para ulama bahwa perceraian tidak terjadi. Ya. Dan sumpahnya tidak batal. Karena dia tidak punya ikhtiar, tidak ada pilihan. Dipaksa. Nah, kalau misalnya ada orang yang memaksa dia, tangannya dipegang. Lalu kemudian di tangannya itu diberikan pisau. Atau yang semisalnya. Lalu tangannya dipegang dan ditusukkan ke tubuh orang lain hingga orang itu tewas. Maka dalam hal ini tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada pilihan. Nah. Tidak ada pilihan. Ada seorang yang sedang berpuasa. Dipaksa. Mulutnya dibuka. Dan gak bisa berbuat apa-apa. Terus dipaksa untuk menelan makanan atau dipaksa untuk minum. Dia tidak punya pilihan. Maka tidak ada dosa bagi dia dan tidak membatalkan puasanya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini, masyarakat ikhwan rahimakumullah, merupakan ikrah yang tidak ada pilihan. Tidak ada dosa bagi seorang yang melakukannya karena benar-benar dia tidak mampu menghindar. Yang kedua, al-ikrah ghairil mulji. Memaksaan, tapi ghairil mulji. Dalam artian dia punya pilihan. Dia ada pilihan. Nah, ini juga terbagi menjadi dua bahagian. Ada pemaksaan yang hubungannya dengan ucapan. Hubungannya dengan ucapan. Misalnya, dia dipaksa, kamu harus mengucapkan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Dipaksa untuk mengucapkan itu. Tidak ada jalan lain. Terpaksa dia mengucapkannya. Maka dalam hal ini tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia dengan syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hatinya itu tetap tenang dengan keimanan. Maka tidak ada dosa. Pemaksaan yang hubungannya dengan al-qauli, perkataan-perkataan, tidak ada dosa bagi dia. Ya. Dia dipaksa, kamu harus mengatakan kepada istrimu, kamu saya cerai. Dipaksa. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Terpaksa. Dia mengucapkan, kamu saya cerai. Maka perceraian itu tidak jatuh. Tidak terjadi. Karena pemaksaan. Karena pemaksaan. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, apabila dia mengucapkannya dalam kondisi terpaksa, maka tidak ada dosa bagi dia, dan apa yang dia ucapkan sama seperti dia tidak mengucapkannya. Sama seperti dia tidak mengucapkannya. Dalam artian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hatinya tetap tenang dengan keimanan. Kemudian yang kedua, pemaksaan yang hubungannya dengan perbuatan. Pemaksaan yang hubungannya dengan perbuatan. Maka yang hubungannya dengan perbuatan ini pun terbagi menjadi dua bagian. Ada yang merupakan perbuatan-perbuatan yang hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang hubungannya dengan manusia yang lainnya. Nah, adapun hubungan dia dengan Allah Tabaraka wa taala, misalnya ada seorang yang mengancam dia dalam keadaan dia berpuasa. Kamu batalkan puasa kamu. Makan. Kamu membatalkan puasa. Kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Nah, maka terpaksa dia makan. Terpaksa dia makan. Maka tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia. Hanya saja dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah puasanya batal atau tidak? Karena dia punya pilihan, iya kan? Dia punya pilihan. Dia bisa membatalkan, maka dia selamat. Atau dia tidak membatalkan, maka dia mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Ada pilihan. Maka dalam hal ini, tidak ada dosa bagi dia. Apakah dia harus mengqadha sesuatu yang dia dipaksa, tapi ada pilihan bagi dia secara zahir, dia mengqadha. Mengganti puasanya tersebut. Nah, akan tapi dia tidak berdosa. Karena hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia membatalkan puasa tidak merugikan orang lain, iya kan? Tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Hukukullah mabniyatun 'alal musamahah. Yang berkenan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas maaf dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan hak-hak hamba. Hubungan dia dengan hamba yang lain. Mabniyatun 'alal musyahah. Ya. Ada hak-hak hamba yang harus dia selesaikan. Nah, ini yang kedua. Apabila hak-hak tersebut berhubungan dengan manusia yang lain, maka dalam hal al-ikrah, al-ikhtiari, pemaksaan yang dia ada pilihan padanya, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk ya memusnahkan harta orang ataukah kehormatan orang lain atau yang semisalnya demi untuk menyelamatkan dirinya. Kalau misalnya ada orang yang memaksa dia, kamu ya bakar rumah si fulan. Bakar, kalau tidak saya akan bunuh kamu. Terpaksa. Iya kan? Ada ikrah di sana, ada pemaksaan. Lalu dia membakarnya. Kalau dia membakarnya, wajib atas dia untuk mengganti karena hubungannya dengan milik orang lain dari hamba ini. Wajib atas dia untuk mengganti apa yang telah dia bakar. Kalau misalnya dia dipaksa, kamu datangi anak si fulan, anak perempuannya. Kamu berzina dengannya. Kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Gimana itu? Dia melakukan? Tidak melakukannya. Nah, dia tidak boleh melakukan. Kenapa? Karena merusak kehormatan orang lain. Itu hubungannya dengan orang lain. Kalau dia melakukannya, maka dia berdosa. Walaupun dipaksa, tapi kan ada ikhtiar, ada pilihan. Dia boleh melakukan, dia tidak boleh tidak melakukan. Iya kan? Berbeda dengan mulji yang kita sebutkan pertama. Orang yang tidak punya pilihan. Dia dipaksa misalnya diangkat, lalu kemudian dijatuhkan di atas seorang wanita, lalu dia tidak punya pilihan untuk melakukan perbuatan zina. Maka ini tidak ada dosa bagi dia. Tapi orang ini diancam. Kamu berzina dengan fulana. Nah, kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Tidak boleh, karena merusak kehormatan orang lain. Nah, lalu bagaimana kalau yang diperintahkan untuk berzina dengan seorang wanita, wanita itu pelacur. Memang sudah tidak terhormat misalnya. Sudah tidak punya kehormatan. Nah, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikhawatirkan. Ketika dia melakukannya keterusan. Ya. Bukan lagi pemaksaan, dia merasakan nikmat dengannya. Maka dia tidak boleh melakukannya. Apabila dia melakukan, dia berdosa. Tapi apakah dikenakan hukum rajam ataukah cambuk? Tidak dikenakan atas dia hukum. Karena ada unsur pemaksaan. Akan tapi dia berdosa ketika melakukan itu. Nah, dia dipaksa untuk membunuh orang lain. Bunuh si fulan. Kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Dia melakukan gak? Tidak diperbolehkan. Karena jiwa dia dengan jiwa orang lain sama. Dalam hal kehormatan. Ya. Apa yang menyebabkan dia memilih jiwanya sendiri untuk dia selamatkan, lalu dia bunuh. Dia tumpahkan jiwa orang lain. Ya. Maka dia tidak boleh melakukan. Kalau dia melakukannya, maka dia berdosa. Dan dia menyelamatkan dirinya. Dan hal ini tidak diperbolehkan. Dan permasalahan-permasalahan ini sangat luas sekali dalam permasalahan fikih. Namun kesimpulannya seperti apa yang kita sebutkan dari pembahagian al-ikrah dalam hal pemaksaan tersebut. Dan dalam hal pemaksaan ini juga para ulama menyebutkan tiga persyaratan. Kapan itu dianggap sebagai suatu pemaksaan. Yang pertama, ya, yang memaksa itu berasal dari seorang yang memang punya kemampuan untuk memaksa. Punya kemampuan, seperti penguasa misalnya. Atau dalam kondisi yang orang tersebut benar-benar dia menguasai orang yang dipaksa ini. Pencuri misalnya. ya, masuk ke rumah orang lalu kemudian terjadi, lalu dia memaksa. Maka ini baru dikatakan ikrah. Nah, tapi kalau misalnya orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk memaksa. Ada seorang anak umur 5 tahun misalnya. Ya. Nah, kamu bunuh si fulan. Kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Ngangkat pisau aja gak bisa. Nah, gimana dia akan memaksa orang? Maka dia tidak punya syarat kudrah. Maka yang seperti ini tidak memenuhi persyaratan. Kemudian syarat yang kedua bahwa kemungkinan besar ancaman itu sampai kepadanya. Kemungkinan besar ancaman itu benar-benar akan terjadi, akan menimpa dia. Nah, tapi kalau hanya sekedar ancaman, tidak ada kejelasan, dan dia merasa dirinya aman, ya, dan dia merasa bahwa yang mengancamnya itu tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan kepada dia, maka tidak ada ikrah dalam hal ini. Tidak ada pemaksaan. Kemudian yang ketiga bahwa paksaan yang disebutkan tersebut, ancaman yang disebutkan benar-benar memudaratkan. Ancaman itu berupa pembunuhan misalnya, atau pukulan yang menyakitkan, ya, yang menyebabkan cacat, atau yang semisalnya. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang yang mengatakan, kamu curi harta si fulan, kalau tidak saya pukul kamu dengan bantal. Hah? Paksaan gak ini? Ya tentu dia mengatakan, ya pukul saja, gak jadi masalah, bantal saja kok. Ya, silakan pukul 100 kali, gak jadi masalah. Kenapa? Li'annahu ma'yadhurur, tidak memudaratkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama apa tadi? Hah? Dari orang yang punya kekuasaan. Apakah penguasa atau yang yakni yang punya kekuasaan secara mutlak atau dalam kondisi tertentu. Yang kedua, hah? Iya, ancaman tersebut benar-benar kemungkinan besar akan terjadi, akan sampai kepadanya. Dan yang ketiga adalah ancaman itu adalah sesuatu yang memudaratkan. Apakah berupa pembunuhan ataukah ya pukulan yang sangat keras, yang menyakitkan, yang menyebabkan cacat atau yang semisalnya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara ringkas pembahasan yang berkenaan tentang masalah al-ikrah, yang semoga insyaallah taala kita mendapatkan ilmu dan tambahan faedah dari pembahasan hadis ini. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-39. Sampai di sini insyaallah taala, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.